Oke, ini special request dari anak-anak semuanya. Para panitia walker, para ngurang aja, semoga. Jangan kau tanamkan cinta noda hitam hanya membuat penyesalan. Monato Walker. Saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa. Cukup sudah ku mengerti apa yang kau harap dariku. Aku hanya cinta dan tak punya apa-apa. Oh, lebih baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa. Daripada lama